apa salahku kau buat begini? Kau tarik ulur hatiku hingga sakit yang ku rasa. Apa memang ini yang kamu inginkan? Tak ada sedikit pun serius kepadaku. Katakan yang sebenarnya, jangan mau tak mau seperti ini. Akhirnya kini aku mengerti apa yang ada. Ada cinta, apa memang ini yang kamu inginkan? Tak ada sedikit pun niat untuk serius kepadaku. Katakan yang sebenarnya, jangan mau tak mau seperti ini. Akhirnya kini aku mengerti apa yang ada di pikiranmu selama ini. Kau hanya ingin memainkan perasaanku. Tak ada hati, tak ada cinta. Cinta, apa salahku?